Kapan kita akan belajar misalkan tafsir Syekh Sa'di? Kapan? Nah, kalau kita tidak menggunakan waktu, sehingga sudah jangan dekat-dekat kepada Facebook, ya, jauhi. Bahkan na'udzubillah, yakni fitnahnya itu luar biasa. Kalau mendengar malu menyebutkannya, tinggalkan juga. Sekarang ketika kita ingin mengetahui tentang sifatul jannah, sudah tahu kita tentang sifatul jannah secara lengkap? Bagaimana sifat-sifat jannah yang Allah sebutkan? Sampai Imam Al-Bukhari memberikan kitab khusus, Kitabul Jannah wa Na'imiha. Nah, ya. Sudah kita mendengar bagaimana Allah memberitakan kepada kita tentang jannah? Belum kita belajar. Nah, barakallahu fikum. Bahkan dalam urusan rumah tangga kita, banyak kita belum mengerti. Terjadi ikhwan perceraian dengan istrinya misalnya, dia tidak tahu tentang hukum-hukum talak. Tidak tahu apa yang harus dia lakukan ketika talak, sehingga akhirnya terjadi kezaliman demi kezaliman. Padahal itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk tahu. Kapan kita belajar? Maka dari itu, anda katakan, sibukkan ikhwan di Malaysia dengan belajar. Kalau ada yang bicara fitnah, sudah anda ingin tahu akidah, anda ingin tahu tauhid, anda ingin tahu sunnah, anda ingin tahu bagaimana salaf, bagaimana ulama hadis dahulu. Barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, saran anda adalah tinggalkan Facebook. Tinggalkan Facebook. Bisa kan ya? Insyaallah. Nah, kalau yang itu dianjurkan untuk para jemaah. Iya. Nah, kemudian yang anak-anak dianjurkan untuk membawa dari masjid. Anak-anak kita? Nah. Kemudian di masjid ada macam pembukaan bidang. Jadi bagaimana saran Ustaz? Nah. Kita patut diteruskan atau macam mana nasihat? Kalau seandainya kita mampu, paham pertanyaannya ya. Nah, kalau seandainya kita punya kemampuan untuk menetralisir, ya, kepada anak kita, wahai anakku, Nabi tidak mencontohkan yang itu. Nah, tapi gimana Nabi kok mereka? Ya itulah, doakan supaya mereka dapat hidayah. Ya, doakan agar Allah berikan hidayah pada mereka. Tetapi Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukan yang itu, yang itu, yang itu. Kalau dia mampu, maka itu baik. Tetap bawa anak kita ke masjid, sehingga jiwanya bergantung kepada masjid. Tapi kalau tidak, kita tidak bisa, tidak memiliki kemampuan untuk itu, maka tidak wajib kita membawa anak kita ke masjid. Nah, namun kalau anda melihat kemungkinan pertama masih memungkinkan, masih mungkin kita melakukannya, yaitu menetralisir anak-anak kita tadi. Sehingga kalau kita memungkinkan membawa anak kita, bawa ke masjid. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan anda ini sedikit kontroversi sekian. Maksudnya, insyaAllah kita pada zaman ini sekarang menghadapi satu realiti bahwa sistem pendidikan di sini mulai dari kecil, perkenalan sebelum besar, semua sampai lanjut, nah, itu semua pun dengan akhir. Jadi bagaimana kita memasukkan anak kita, ya, mulai dari TK ataupun TDK di sini, nah, ke sekolah-sekolah Islam, sudah pasti kita amat sukar untuk di sini atau di Indonesia. Anda nggak tahu mana kok bisa, mungkin pulang tuh ada yang ada banyak sekolah. Kok di sini kayaknya sekolah rendahnya, tingkatannya SMA gitu, memang susah tuh kita jumpai di sini. Ya kalau apapun mau pergi ke Jember itu enggak semua orang bisa. Nah, gitu. Jadi bagaimana? Apakah ada ujur syarat di dalam masalah ini untuk seseorang tuh masuk ke sekolah-sekolah formal yang penuh dengan akhlak seperti itu dan banyak lagi kerusakan lainnya? Nah, untuk menjawab ini penting kita menyadari tujuan dari pendidikan yang kita maukan. Ini dulu. Anak-anak kita ini mau kita jadikan apa? Mau kita jadikan dokter atau insinyur atau pakar ekonomi, atau kita memilih yang kedua, yaitu kita jadikan anak-anak kita ini sebagai ulama? Nah, anda yakin yang kedua mungkin pilihan kita. Demikian. Nah, sebelum anda lanjutkan, anda ingat pernyataan Syekh Mukbil rahimahullah. Beliau menyatakan, Inna hadhil ummah tahtaju bihajatin masatin ila alfi rajulin amthal al-Syeikh Muhammad Nasiruddin al-Albani wa ila alfi rajulin amthal al-Syeikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah. Umat ini, kata beliau, masih sangat besar ya, hajat mereka kepada 1000 orang sekitar semisal al-Syeikh al-Albani rahimahullah. 1000 lagi umat ini masih sangat memerlukannya, dan 1000 orang lagi seperti Syekh bin Baz. Nah, sekarang untuk melahirkan separuh seperti Syekh bin Baz sulit. Barakallahu fikum. Kenapa Syekh menggambarkan seperti itu, Syekh Mukbil? Karena beliau bisa memahami kondisi umat yang sangat memerlukan ulama di dunia ini, luas sekali. Barakallahu fikum. Belum lagi kita saja di Malaysia butuh ustaz. Sangat memerlukan ustaz. Dai-dai yang akan membimbing umat kepada tauhid dan sunnah, berdakwah dengan penuh hikmah, sehingga kita harapkan 20, 30 atau 50 tahun lagi negeri ini menjadi negeri sunnah. Nah, bukankah demikian keinginan kita? Sudah cukup kita yang sudah belajar ilmu dunia, tetapi putra-putri kita harus menjadi orang besar dalam Islam, ulama. Kalau kita menyadari tujuan ini, maka sebenarnya ada pertanyaan berikutnya. Dan antum bisa membantu anda untuk menjawab ini karena terkait dengan realita di Malaysia. Mungkinkah enggak kita misalkan anak-anak kita, beberapa orang di Kuala Lumpur, kita punya tempat seperti ini ya, untuk beberapa anak putra belajar mulai pagi ya, hingga sore. Kalau tidak memungkinkan seperti ini, pindah dari satu rumah ke rumah belajar, ada ustadznya, ada ustadzahnya, sampai tingkatan berikutnya, tingkatan anak-anak umur 7 tahun sampai 12 tahun belajar akidah, belajar bahasa Arab, belajar hadis, sampai dia mulai dewasa umur 15 tahun kurang lebih, kirim berangkat ke Yaman misalnya, belajar di sana sampai mereka menjadi ulama. Pelajaran umum mungkin diberikan seperti berhitung ya, matematika, belajar bahasa Malaysia karena dia akan berdakwah di Malaysia, dia harus betul-betul memahami itu ya. Diberi pelajaran itu, antum berikan kurikulum, atau kita bekerja sama. Sekarang kita di Indonesia membuat kurikulum sendiri, membuat kurikulum pendidikan sendiri kita. Kita bisa bekerja sama bagaimana kurikulum pelajaran, buku paket pelajaran tentang tauhid, tentang fikih untuk anak umur 7 tahun, untuk anak umur 10 tahun, untuk anak umur 15 tahun. Nah, bahasa Arab untuk anak dasar umur 6 tahun, 7 tahun, akhlak, tauhid dan seterusnya. Itu ada. Jika memungkinkan, maka itu harus dilakukan, berupaya kita. Harus ada upaya. Memang berat, tapi insyaallah akan berjalan. Seperti yang anda sebutkan kepada antum, di Indonesia seiring dengan berkembangnya dakwah yang luar biasa. Nah, di satu sisi kita bergembira, bersyukur kepada Allah, tapi di sisi lain menjadi beban bagi kita. Karena banyak orang sekarang ya, anaknya dokter-dokter, anaknya orang-orang di pemerintahan yang sekarang mulai menyekolahkan anaknya di tempat ahli sunnah. Di sisi lain menjadi beban bagi kita, bagi para ustaz. Nah, pendidikan berat. Akhirnya ustaz, para ustaz membuat kurikulum bagaimana membuat pendidikan itu baik. Antum di Malaysia juga demikian. Sekarang pertanyaan anak, memungkinkan kira-kira? Seperti gambaran yang tadi, misalkan. Anak rasa kita, kalau jawaban insyaallah ini memang insyaallah. Iya, tapi nah, kita harus berpijak pada realita. Realita. Bagaimana? Sebab sepanjang perjalanan ada satu orang ustaz sudah buat usaha. Tapi akhirnya atas faktor kelemahan ekonomi tutup. Kelemahan ekonomi. Tutup. Sebab dia tidak menentukan jumlah tanda bayaran berapa. Terbatas kemampuan dia. Akhirnya cukup sekolahnya. Mungkin ada ikon-ikon yang tahu siapa yang anda maksudkan. Iya. Sudah pernah dibuat. Dan ada juga dia memang beberapa orang akhwat memberikan apa pelajaran umum seperti bahasa Inggris, matematik, alhamdulillah. Betullah. Dengan keadaan yang seperti itu, akhirnya dia tidak mampu. Dia sudah coba. Jadi anak rasa pertanyaannya sebenarnya anak ingin, sebab anak-anak pun masih kecil lagi, cuma anak ingin satu pertanyaannya itu tentang bagaimana anak-anak yang sudah sekolah masuk ke sekolah umum. Seperti di sini sekolah rendah, sekolah tingkatan itu memang sekolah formal yang penuh dengan macam-macam kerusakan di dalamnya. Nah, jadi ini maksudnya apakah ada uzur di sini atau memang kita kata tidak boleh, haram. Nah, itu maksudnya. Sebab anda dengar ada sebagian satid yang memang tidak menyekolahkan anaknya langsung di sekolah. Itu sebatas yang anda ketahui. Dan apakah harus memaksakan kepada para matungnya untuk supaya melakukan perbuatan sama kayak pendek. Sebab tidak semua orang yang mampu dalam keadaan yang seperti kita yang tidak ada yang banyak cadangan. Jadi itu apa yang jawaban yang ingin apa sah? Penjelasan yang boleh diberikan. Ya itulah masalahnya sekarang. Kita semua terkena firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang wahai orang yang beriman, bentengilah diri kalian dan keluarga kalian dari azab neraka, yaitu dibentengi mereka dari kemaksiatan, kemaksiatan akhlak ataupun kemaksiatan akidah. Anda pikir di sekolah-sekolah itu banyak pelajaran-pelajaran yang menyimpang. Nah, tidak hanya masalah ikhtilat saja. Maka dari itu kita berkewajiban sebenarnya melindungi anak-anak kita. Realitas sekarang kita melihat bahwa kita belum punya sekolah. Ayo kita harus bangkit. Tidak boleh kita berpasrah pada realita ini. Harus berbuat. Pernah berbuat gagal bukan berarti kita putus asa. Bangkit lagi. Sekarang antum berta'awun. Ya, berta'awun bagaimana membuat sebuah pendidikan yang istilahnya tidak terlalu resmi. Sekarang di Kuala Lumpur ada berapa? Teman-teman kita nanti di Johor juga begitu. Kita bisa kontrak sebuah rumah seperti ini. Ya, berjuang memang. Karena memang jannah itu memang harus ditempuh dengan seperti itu. Berjuang. Tadi seperti disebutkan dia tidak apa, tidak cukup dananya. Ya. Hai, kita bekerja sama. Agar lahir orang-orang besar dari sini. Tapi kalau kita misalkan pasrah, sudah enggak ada sekarang realitinya begini. Ada saran berikutnya. Agar lebih ringan lagi. Tapi kembali kepada kemampuan pribadi. Apakah dia mampu mendidik anaknya di rumah dengan istri? Butuh jadwal yang rapi. Anak duduk, habis subuh sini anakku. Aku abi ajarkan akidah. Ringan. Antum mungkin butuh kepada modul ya, modul buku-buku panduan. Ada untuk anak-anak umur 4 tahun ada. Diajarkan anakku Allah itu pencipta alam semesta. Siapa pencipta alam semesta? Allah. Di situ ada bahasa Arabnya, ada terjemahannya. Nah, ya. Man khalaqal arda? Siapa yang menciptakan bumi? Jawabannya Allah. Selesai sehari. Nanti di rumah, man khalaqal arda ya ibni, wahai anakku? Allah. Aina Allah? Dia jawab Allah fis sama. Ini pelajaran akidah. Nah, nanti meningkat yang ini. Pelajaran bahasa Arab juga demikian. Ya. Bahkan yang pernah anak praktekkan dahulu beberapa anak-anak, ketika di rumah kemampuan bahasa Arabnya lebih, ketika masuk di pondok bergaul dengan yang lainnya berkurang. Ya. Karena di rumah anak dibantu juga oleh istri, masya Allah, mencoba menenangkan sejak anak itu umur 2 tahun. Misalkan di rumah ada jam dinding, as-sa'ah, as-sa'ah, dia dengar as-sa'ah sambil kita gendong, as-sa'ah, aina as-sa'ah. Dia enggak bisa jawab pertama. Besok asa, asa, aina asa. Ini dia. Nah, albab, albab, kita pegang. Albab. Nah, pintu. Nah, bab, aina albab. Besoknya, albab. Bahkan aina albab ketika bisa berjalan dia pergi ke bab. Jidarun, aljidar, aljidar. Ibunya juga aljidar, aljidar. Nah, ya. Kemudian ditanya aina aljidar, dia datang ke jidar. Nah. Begitu. Sampai dia menguasai kosakata itu di dalam rumah. Kemudian keluar rumah, langit, bintang, najmun. Malam-malam itu dia keluar an-najm, an-najm, najmun, najmun. Nah, sampai dia menguasai qamarun, qamar. Luar biasa. Anak waktu sampai umur 3 tahun dia. Kemudian sekolah. Nah, di sekolah mulai lupa. Komarun enggak teman-temannya bilang bulan, bulan, bintang, ya. Akhirnya kacau itu apa? Rusak, ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi sebenarnya bisa. Tinggal Allah sudah menyatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan agama kami pasti akan kami tunjukkan jalan agama itu tadi. Ayo kita berjuang. Nah, memang betul realita tadi yang antum sebutkan harus dipertimbangkan. Pernah dicoba kemudian gagal. Kenapa gagal? Maka dari itu, wallahu alam, saran ana sepulang ana dari Kuala Lumpur, antum bertemu, berdiskusi. Nah, ana pun akan membuka kesempatan bagi antum untuk berdialog via email. Ya, biasanya yang sering email dengan ana adalah Komar Zaman Johor. Nanti apa yang ada problemnya? Apa problemnya? Kalau suatu waktu ana bisa kesini lagi atau ada ustadz lain yang bisa kesini, bisa kita titipkan modul-modul tadi. Ana yakin bisa. Di data berapa jumlah anak ikhwan di Kuala Lumpur? Posisinya di mana mereka? Di Kuala Lumpur kan berjauhan, ada yang 30 menit. Dari sini ada yang 20 menit. Di data, antum punya anak umur berapa? Yang laki umur 3 tahun, 4 tahun. Yang putri, perempuan umur sekian. Antum terus di data kemudian kumpulkan. Berarti dibutuhkan, diperlukan ustadz sejumlah sekian, ustadzah sejumlah sekian. Ayo kita. Oh, gak ada ustadzahnya. Ayo kita cari, kita datangkan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nampaknya sudah tiba waktu zuhur. Kita sholat di surau, insyaallah. Dan ana mohon izin untuk saya berangkat insyaallah petang ini ke Johor. Semoga Allah jadikan amalan kita, majlis kita selama beberapa hari ini sebagai ibadah yang diterima di sisi Allah. Dan Allah jadikan sebab diampuninya dosa-dosa kita semuanya. Amin. Ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.